Ini permintaan juga dari Mr. Mike. Mr. Mike. Ini beliaunya ini apa? Perawan Kalimantan kata. Oh, Perawan Kalimantan. Yes, yes. Ya, oh, sing nyanyi Mas apa itu? Mr. Tejo. Tejo, yes. Tejo. Iya. Yo. Oke, sama Mbak siapa tadi yang minta yang masa lalu, Mbak Sokoyo? Masa lalu yang pink ya? Ya. Mbak Harti. Mbak Harti ya. Oke. Tarmi. Oh, Karmi. Karmi. Darmi. Ya, Darmi. Mbak Darmi nanti minta masa lalu. Yes. Yes. Oke. Okay. Sama ini ada juragane kayu. Yep. Kayu jati from saking Pak Wasino Gembong. Ya, Pak Gendong kok Gembong malahan. Pak Wasino Gendong. Minta lagu Mendem Kangen. Yes. Sawernya udah nyampe ke kita. One by one. Yes. One by one. Sebelum satu per satu. One by one, yes. Ada woro-woro pengumuman. Ya. Yang merasa sepatunya hilang, sopo? Tunggalnya neng lo. Oh, neng kene deng tak kira gue mesin. Kita juga mengucapkan tidak lupa mengucapkan terima kasih, yes, atas kerjasamanya, dukungannya, yes, dari bapak-bapak kepolisian dari Polsek, okay, Semen. Pak Gito dan kawan-kawan luar biasa, terima kasih. Mr. Police, thank you. Thank you. Attention it naik. Yeah. Ngerti ra? Yo. Kebersamaannya malam hari ini. Yes, yes. For attention the night in here. Oh. Yes. Okay. Suaramu kemarai sapi tangi lho yang kemburi kae. Yes. Apa lagunya ini? Ada Perawan Kalimantan dulu. Perawan Kalimantan masa dulu lalu, terus Mas Mendem Kangennya. Pak Wasino. Perawan Kalimantan, Mendem Kangen dan masa lalu. Yes. Om Wasino, okay, terima kasih dimanapun berada. Moga-moga usaha kayu jati ini semakin lancar, sukses. Yes. Yes. Thank you. Gilirane Aurobak U tak kurung duet, Mbak. Yes. Sagura Perawan Kalimantan. Aku duet rokowe. Sagura. Oh iya. Sagura ya. Oke. Okay. Yes, yes. Yes. Suara setan. Ya sing ngapik nek karo kanca wong telu ki aku suara siji. Suara loro. Mbak Sari mah suara loro. Terus kae suara celeng. Ya oke. Dae. Yang diminta lagunya ada Perawan Kalimantan. Tahu aja ya karena aku masih perawan. Miss Angel from Kalimantan. Yes. Yes. Aku perawan, Mister. Yes. This is a perawan the kupinge wae ya, oke. Kudu. Apa? Perawan jaitan. Ya Allah, Sarima. Lah bolomu teh mana temon holike yang lain? Mana? Oh ya, anu boleh, sudah boleh, payu, boleh. Sudah payu, Dek Wage. Ora ini di sini banyak banget. Oke toh. Ya. Oke, okay, oh, dene kon jagungan kene lho. Yes, oke. Okay. Mau dulu. Oke. Okay. Perawan Kalimantan. Ini adik-adik belum ngantuk? Belum, ya. Besok kan libur, meliburkan diri. Oke, okay. This is a special the song, for Mr. Mike and the family. mriki iki Mas apa to? Mas Pion, Mas Pion. Mas Haryanto. Oh, Pak Baryanto. Makasih Om, matur suwun, rezekine tambah kathah. Piro, Yang? 50. Alhamdulillah, Rabbi. Kok ngerti ya, Mas, dikei pecah sisan. Lah ngopo? Sanggo jagong 5 gor. Oh, ya jaman saiki ya ora ya.